sesok minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutho Purworejo dek, sakulon ayo Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Jamin ora kuciwo. Tenane. Ora percaya apa? Buktike. Apa bener mas beduk kondang kaloku? Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Sing terkenal yen nang bagelan mas sesuk tak tukok ke duren. Duren apa duren? Yo duren to karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutho Purworejo dek, sakulon ayo Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Sing kondang ning kono yen siramu melu dijamin ora kuciwo. Sesuk tak tukok ke duren. Apa bener mas beduk ke kondang kaloku? Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Sesuk tak tukok keturen.